Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca Al-Baitun ya. Di sini kita sudah membahas tentang hadis sahih, bagian juga hadis hasan. Sekarang oleh Al-Imam Al-Baitun wa ta'ala, ini sekarang bahasa kita adalah tentang pembahasan hadis dhaif, yang tentang hadis dhaif. Wa kullu ma an rukbatil husni qasr fahwa dhaif wa huwa aqsamun kuthur. Beliau telah menyebutkan sahih hadis sahih wal di awal sahih wa huwa muttasal ila akhirih, kemudian wal hasan al ma'ruf turqan wa qadat rijal mulaka sahih istiharat, dan hasan itu adalah yang ma'ruf bahwa pembahasan yang kemudian wa kullu ma an rukbatil husni qasr. Ya, jadi sekarang beliau akan membahas berikutnya tentang hadis dhaif. Wa qulu ma an rutbatil husni qasr fa huwa dhaif wa huwa aqsamul qasr. Wa qulu setiap ma apa-apa an rutbatil dari derajat hasan qasr lebih rendah. Jadi setiap yang lebih rendah dari hasan ya fa huwa dhaif, maka itu namanya hadis dhaif. Jadi segala hadis yang dia itu di bawahnya hadis hasan, tentu saja di bawah saya juga, ya kan? Maka itu adalah hadis dhaif namanya. Wa huwa aqsamul kusur, dan hadis dhaif itu aqsam bermacam-macam, kusur banyak sekali. Jenis hadis dhaif itu adalah banyak sekali. Jadi dari bait yang ringkas ini, beliau menyebutkan bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang di bawah hasan. Sebutkan di sini di buku itu. Ya, soal Imam Zahabi Ramadhan. Ad-da'if mana qasa an darajatil hasan qalilan. Hadis da'if itu adalah apa yang di bawahnya hadis hasan sedikit. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Kemudian disebutkan oleh Ibn Hajar di Nukat, kul hadis, membawakan ucapan Ibn Salah, kul hadis lam tajtami' fihi sifati hadis as-sahih wala sifatil hasan fa huwa da'if. Setiap hadis yang tidak terkumpul di situ sifat hadis sahih dan sifat hadis hasan, maka itu dhaif. Hadis sahih apa syaratnya? Kita sebutkan pada pertemuan terakhir 5, ya kan? Kemudian dibagi menjadi sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Demikian juga sifat hadis hasan, 5 juga. Hadis sahih dan hadis hasan itu sama sifatnya 5. Perbedaannya adalah kalau hadis sahih mereka semuanya tsikah. Kalau hadis hasan maka salah satunya ada yang tidak sikoh, yaitu apa soduk atau yang semisalnya. Itu saja perbedaannya. Yaitu apa syaratnya itisol, sambung sana, kemudian dia adil, kemudian apa tadi bagus, kemudian dia itu tidak siap, tidak menyeleneh, demikian juga tidak berpenyakit. 5. Kalau kemudian dia, yang dia itu hasan atau sahih li ghairihi, maka di situ ada penguatnya, gitu. Hadis sahih, sekarang hadis dhaif. Hadis dhaif berarti apa? Yang tidak memenuhi hadis tadi. Yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, demikian juga hadis hasan, maka itu namanya dhaif. Ibn Hajar beliau memberikan definisi lebih lengkap. Yaitu apa? Kul hadis lam tajtami' fihi sifatul qubul. Setiap hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat qubul, sifat diterima, maka itu namanya hadis dhaif. Jadi kalau tidak terpenuhi sifat-sifat itu dari yang 5 itu, salah satunya tidak ada atau semuanya tidak ada, maka itu adalah apa? Dhaif. Kemudian dari situ mereka sebagian ulama ya menyebutkan seperti Imam Syuuti boleh mengatakan di Tadribun Nawawi halaman 153, "Wa yatafawatu dha'fuhu ka sihhatis sahih." Bertingkat-tingkat lemahnya itu sebagaimana di sahih. "Wa minhu ma lahu laqab." Di situ ada laqabnya. Sebagian hadis dhaif itu ada laqabnya, ada julukannya. Khas yang khusus seperti apa? Kalau mau untuk hadis, mau untuk hadis palsu. Kenapa? Karena di situ ada rawi yang dia itu kada pendusta. Berarti di situ sifat apa yang tidak ada di dalam 5 itu, yaitu apa? Adalah. Yani orang itu tidak adil. Orangnya itu pendusta. Jadi hilang dari syarat itu sifat apa? Sifat adil, jujur dan sebagainya. Oleh karena itu mempunyai julukan khusus yaitu mawdu. Itu juga hadis tuh. Wasyat juga syat. Jadi dari sifat 5 itu yang tidak ada apa yang kemudian dikatakan tadi karena syak, nyeleneh. Semuanya bilang Nabi tidak menggerak-gerakkan umpamanya Zaidah bin Qudamah, walaupun dia terpercaya tapi apa dia mengatakan menggerak-gerakkan, menyelisihi dari murid-murid yang lain, nyeleneh, yakni asing gitu. Itu sebagian malah seperti itu. Syarbani walaupun beliau mengatakan ya ini tetap diterima. Ya, demikian. Demikian juga makhluk, ya, yang terbalik. Wal mu'alal berpenyakit, wal mutarib goncang, ya, istilah-istilah itu. Wal mursal, mursal yang bisa dikatakan terputus, berarti apa? Tidak adanya itisal, tidak bersambung. Yang mempunyai istilah khususnya itu apa? Mursal. Walaupun yang terputusnya adalah di bawah sahabat atau yang semisalnya. Wal muqatta' terputus, ya, berarti tidak memenuhi syarat tadi juga. Hadis bukanan awalan sahih wa muttasal, syarat pertama itisalnya tidak ada, terputus di situ. Ya, wal mu'dal terputus di apa? Dua tempat, tidak berurutan, nanti akan dibahas. Wal mungkar, ya, ini perawinya muttahamul katib. Ya, dia dituduh melakukan kedustaan. Nah, itu. Sebagian mengatakan, ya, sebagian Ibnu Salah beliau menyebutkan waqad wasama Ibnu Hibban ila khamsi illa qisman. Ibnu Hibban menyebutkan hadis tayyib itu sampai 49, 50 kurang 1. Ya, sebagian mengatakan ada yang salasah wasitin 63 dan sebagainya. Jadi dari 5 sifat itu, kalau tidak ada 1 berarti juga, berarti kalau tidak ada yang 2 dari itu berarti berapa? Sampai dikumpulkan menjadi apa? Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan ini dan itu, jumlah yang banyak. Ya, demikian. Jadi kalau tidak ada yang 3 berarti ini, kalau yang ada ini dan ini, nomor 1 dan nomor 5 yang tidak ada berarti ini, demikian. Ya, ini aksam kusur, jenis-jenisnya banyak. Ya, ini secara umum adalah itu. Sampai di sini, subhanallah, wa bihamdika, subhanallah, wa bihamdika, subhanallah, wa bihamdika.